كان في أيام الجهاد بأنه لأنك قلت إني أخشى على لقمان هذا يكون دسيس من دسائس إخوان المسلمين. أنا لما تقن شيء سبعين إخوان سلفيين tidak ingin hadir, tidak mau menghadiri majelis-majelis Luqman Ba'adu dengan alasan bahwa engkau mengatakan, ya engkau pernah mengatakan tentang Luqman bahwa saya mengkhawatirkan Luqman ini termasuk diantara desis penyusup, diantara penyusup al-Ikhwan Muslim. Apakah engkau masih berada di atas perkataan Syekh Al-Zilta ala qawli kehada? Nah, maka jawab Syekh Rabi' حفظه الله تعالى فتكعيته لا أنا أقول أخشى أنا ما جهمت saya mengatakan saya khawatir saya tidak memastikan ketika itu وأما لقمان فأنا أزكيه adapun لقمان saya memberi rekomendasi kepada nah adapun لقمان saya memberi rekomendasi pada saatnya kita tidak ingin bertanya kepada Syekh Rabi' hal-hal yang seperti ini namun disebabkan karena fitnah menyebar dan dalam rangka da'ul fitan naam menghindari fitnah-fitnah tersebut maka terpaksa kita bertanya nah terkhusus tentang keadaan Al-Ustaz Luqman untuk menenangkan sebagian para ikhwan yang selama ini masih ragu atau mungkin masih ada yang menyimpan syubhat-syubhat maka ketahuilah bahwa Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala beliau dengan tasrih mengatakan wa ana uzakkihi dan saya menunjukkan rekomendasi kepada Al-Ustaz Luqman hafizahullah ta'ala. Nah. Ustaz di sana ya? Nah. Ustaz. No? Hello, Ustaz. Ana dari Malaysia. Oh ya. Okey, ana ingin bertanya. Ana ingin bertanya kepada Ustaz sedikit masalah. Berkenaan dengan tahziran Syekh Rabi' terhadap Ustaz Luqman satu masa dahulu. Terhadap Ustaz Luqman. Jadi macam mana tahziran itu sekarang Ustaz? Apakah telah dicabut oleh Syekh Rabi' atau sebagaimana? Ya, bukan tahziran. Telah dicabut. Ya. Bila Ustaz? Keluarnya dari beberapa tahun lalu. Di internet ada rujukan untuk kami ya, Ustaz? Ada itu? Ada. Kalau mana rujukan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi' telah menarik balik perkataannya? Ya, di internet ya, saya. Kita kemarin itu saya langsung ketemu. Oh, ditanya oleh beberapa orang Ustaz di Malaysia dulu. Oh, ditanya langsung di... Oh, ya. Okey, jazakallah Ustaz. Ana ingin bertanya masalah itu Ustaz. Sebab sekarang keadaan kacau sebab ada kalangan ikhwan yang membawa masalah ni kepada kami.